إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. Jemaah suci yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir-akhir surah Al-Qamar, yakni di ayat ayat yang ke-47 dan setelahnya dari surah Al-Qamar, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur." Sesungguhnya orang-orang mujrim, para pendosa, assalamualaikum warahmatullahi, dari kalangan musyrikin, kufar, bahkan ahlul kabair, boleh masuk dalam kategori ini, mujrim, para pelaku dosa besar, pelaku jarimah. Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur. Sesungguhnya orang-orang yang mujrim ini berada dalam dalal, kesesatan, taif, kebingungan. Yang repotnya ketika dalam kondisi bingung, mereka yakin berada di atas kebenaran. Mereka berada pada petunjuk, padahal mereka tersesat. Dan memandang orang yang lain yang ada di atas kebenaran justru yang tersesat. La haula wa quwwata illa billah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur." Dalal, boleh jadi orang mengaku di atas kebenaran, di atas al-haq, sebagaimana diungkapkan dalam bait syair, "Kullun yad'i waslan bi laila wa laila la tuqirru bi dhaka." Ini bait syair yang biasa diangkat sebagai permisalan di zaman jahiliyah atau zaman dahulu kala. Barakallahu fikum. Ada orang-orang yang senang dengan Laila. Laila itu nama seorang perempuan. Para pemuda senang dengan perempuan ini. Semua ngaku ada hubungannya, hubungan asmara dengan Laila. Wa Laila la tukirru bidaka, sementara dia sendiri tidak mengakui adanya hubungan dengan siapa-siapa. Artinya orang mungkin mengaku-ngaku, siapa saja mungkin ngaku. Seperti yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa satabtariqu ummati ala sab'u ala 73 firqah, kulluha fi an-nar illa wahidah." Dan akan terpecah umatku menjadi 73 golongan, semuanya dalam neraka kecuali satu. Nah, ternyata 73 ini ngakunya mereka itu yang satu. Ngakunya mereka itu yang satu. Sebagaimana kuatnya keyakinan para khawarij, para teroris, bahwa mereka lah yang ada di atas al-haq. Barakallahu fikum. Asy-Syiah Ar-Rafidah, Al-Mu'tazilah, dan yang lainnya dari kelompok-kelompok yang ada, bahkan saling membantah antara satu dengan yang lainnya. La haula wala quwwata illa billah. Tapi yang menjadi inti permasalahan kita adalah kepengikutan kita kepada Kitabullah, Kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ala fahmi salafina salih. Itu yang menjadi pembeda. Karena ini yang menjadi kunci. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang yang satu itu, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jawaban yang barakallahu fikum menolak semua pengakuan-pengakuan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mislu ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Man kana mislu ma ana alaihi al-yawm wa ashabi." Yani yang satu itu, yang satu golongan itu adalah orang-orang yang sama seperti aku dan para sahabatku ada di atasnya sekarang ini. Artinya keyakinan yang diyakini ya sama seperti keyakinan yang diajarkan dan diyakini oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ibadah yang dilakukan adalah ibadah yang diyakini dan diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Muamalah juga demikian, akhlaknya juga demikian, manhajnya, metode memahami agama ini juga demikian adanya. Barakallahu fikum. Tidak mengambil sebagian dan membiarkan sebagian yang lainnya, yang dengannya dia akan sesat. Barakallahu fikum. Karena kapan mengambil sebagian sisi, maka dia akan pincang. Seperti Wa'idiyah dan Murji'ah. Barakallahu fikum. La haula wala quwwata illa billah. Dan yang lainnya dari kelompok-kelompok sempalan. Jangankan orang-orang yang mengaku sebagai seorang muslim mukmin, bahkan orang kafir meyakini bahwa dia berada di atas hak, bahkan rela mati membela kekufurannya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur. Sesungguhnya orang-orang mujrim itu berada dalam kesesatan, dhalal, jauh dari kebenaran. Barakallahu fikum. Wa su'ur, dan mereka lelah. Mereka capek. Mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yawmi sabuna fin nari ala wujuhihim duqu massa saqar. Hari dia diseret pada wajahnya. Baik. Diseret pada wajahnya, yakni kakinya yang ditarik sehingga wajahnya yang tersentuh ke tanah, terseret-seret. Ini yang dikatakan yawma yusabuna fin nari ala wujuhihim. Diseret kakinya yang ditarik, kemudian wajahnya yang terseret. Ya, tentunya barakallahu fikum, mengerikan. Mengerikan barakallahu fikum. Wajahnya kan tentunya tidak lagi sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yawmi sabuna finnari ala wujuhin. Ketika diseret di dalam api neraka, dikatakan kepada mereka, duku massa saqar. Rasakanlah azab neraka jahannam, neraka saqar. Yang di ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita tentang orang-orang yang menghuni neraka sakar sebagai penyebabnya apa. Masalakakum fi sakar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'. Apa gerangan yang menjadikan kalian masuk ke dalam neraka sakar ini? Qalu lam nakum minal musallin. Kami tidaklah termasuk orang-orang yang menegakkan salat. Wa lam nakun ta'imul miskin, dan kami pun tidak memberi makan anak-anak yatim, orang-orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, kami terus masuk dalam membicarakan agama ini tanpa ilmu. Tenggelam dalam menjelek-jelekkannya. Wa kunna nukadzibu biddin, dan kami pun mengingkari, menyangsikan sanksi terhadap adanya hari kiamat. Hatta atan yakin, sampai betul-betul adanya hari kiamat itu. La haula wala illa billah. Sebagai sebab orang masuk ke dalam neraka sa'ir. Pada saat itu tidak ada manfaatnya syafaat, orang-orang yang memberi syafaat untuk mereka. يوم يصابون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر رزقناهم نرك سقر ini kepedihannya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatunya kami ciptakan biqadar, dengan kadar yang kami telah tentukan. Takdir yang telah ditentukan, ketentuan, ketetapan Allah atas makhluk-makhluknya. Dan ini yang mendahului, barakallahu fikum, segala sesuatunya sebelum terciptanya, sebelum diadakannya, sudah ada takdir yang mendahulunya. Baik. Sebagaimana dalam hadis kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, baik, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada pena, "Uktub." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma khalaqallahu al-qalam." Awal pertama yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala pena. Maka Allah lahu, "Uktub." Tulislah. Qala madza aktub? Pena ini berkata, apa gerangan yang saya harus tulis? Qala uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulis semua apa saja yang bakal terjadi sampai hari kiamat. Baik. Catatan Lauhil Mahfudz inilah yang tidak akan pernah bisa keluar satupun apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Tidak akan ada yang bisa bergeser dari ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya telah ditentukan. Barakallahu fikum. Bahagia sengsaranya seseorang, dari rezeki banyak sedikitnya yang diberikan kepada seseorang, iman tidaknya seseorang, dari umur panjang pendeknya seseorang, barakallahu fikum, sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ini yang ada dalam kitab Lauhil Mahfuz. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Dan tidaklah urusan kami atas segala sesuatunya, kami ketika hendak melakukan sesuatu, menginginkan sesuatu, illa kalam him bil basar, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma amruna la haula illa billah, idza aradna syai'an naqul lahu kun fayakun. Urusan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu, tidaklah kecuali Allah Subhanahu wa taala mengatakan kun fayakun, jadilah. Jadilah maka jadi. Baik. Seperti yang dikatakan oleh Subhanahu wa taala, inna masal Isa indallahi kamasal Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Perumpamaan Isa alaihissalatu wassalam sama seperti perumpamaan Adam alaihissalatu wassalam. Jadi Allah ciptakan dia dari tanah, maka Allah mengatakan kun, jadilah maka jadi. Bi kudratillahi Subhanahu wa taala. وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ. Sekejap mata. Baik. Sekejap mata. Tidak akan barakallahu fikum, terlambat dari ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Baik. Walaqad ahlakna asya'akum, sungguh kami telah membinasakan kelompok yang sama seperti kalian dari kalangan kufar yang kadimi zaman, dari setiap umat. Barakallahu fikum. Setiap umat ada kufarnya. Walaqad ahlakna asya'akum, generasi demi generasi, umat demi umat, ada saja yang beriman, ada pula yang kafir. Barakallahu fikum. Dan yang kafir inilah yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pelajaran bagi umat setelahnya. Maka Allah mengatakan fahal min mudzakir. Adakah orang yang bisa mengambil pelajaran dari hancurnya umat-umat sebelum mereka dari kalangan orang yang kafir, orang musyrik, orang-orang yang menentang agama Allah Subhanahu wa taala? Baik. La ilaha illa billah. Wa kullu syai'in fa'aluhu biz zubur. Wa kulli syai'in fa'aluhu biz zubur. Dan semua apa yang mereka lakukan, umat-umat terdahulu, dari kebaikan dan kejelekan, baik, ini semuanya sesuai seperti apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Lauhil Mahfuz. Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Baik. Apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan terjadi. Tidak akan ada yang bisa meleset dari itu. Maka ketika kita barakallahu fikum, kita melihat bahwa kita walillahil hamd. Baik, berada di atas kebaikan seperti ini. Baik, anugerah Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Dan kita melihat kebanyakan orang dalam kelalaiannya, penyimpangannya, kekufurannya, kesyirikannya, kebid'ahannya. Maka kita sangat bersyukur dengan taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthani. Rasa syukur kita barakallahu fikum, rasa syukur yang sangat mendalam bahwa kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi iman, diberi takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya apa yang Allah berikan kepada kita ini dan apa yang menjadi keistimewaan, kita katakan ini istimewa barakallahu fikum. Kita hendaknya jaga dan terus menjaga supaya jangan hilang dari kita. Karena untuk seorang yang dulunya beriman dan bertakwa bisa murtad waliyadu billah, bisa syak ragu, bisa menjauh, itu sangat memungkinkan. Sebagaimana seorang yang dulunya ragu, kafir, menentang, bisa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Semuanya sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir diberi petunjuk, orang yang beriman disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La haula wa illa billah. Baik, di setiap umat ada saja contoh yang seperti ini. Baik. Pada umat Muhammad alaihi salatu wassalam banyak contoh. Baik, dulunya kafir menentang agama Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan hidayah, justru mereka yang membela agama Allah Subhanahu wa taala dengan gigih, dengan penuh semangat. Dan justru ada pula orang yang dulunya beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian lari meninggalkan beliau, murtad, kafir. La haula wa quwwata illa billah. Maka kita barakallahu fikum, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat kebanyakan orang masyaallah, seakan-akan dia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk dunia. Baik, semata-mata untuk dunia. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sabat 'alal haqq, kekokohan di atas kebenaran, istiqamah di atas kebenaran sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita mukmin, muslim, baik, muttaqi, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Baik. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Dan semua apa saja yang dilakukan oleh manusia dari kalangan umat terdahulu, sekarang dan yang akan datang, semua apa yang dilakukan oleh manusia ini, saghiri wa kabir, dari perkara yang kecil dan yang besar, mustatar, semuanya tercatat dalam catatan amalan. Baik. buku harian, bah, kalau mungkin di dunia ini katanya buku harian. Baik, memang selembar demi selembar kita jalani kehidupan kita ini sampai ditutup di akhir kehidupan kita ini dengan kematian. Baik. Wa kullu saghiri wa kabiri mustatar. Ah, ketika orang-orang masuk ke alam akhirat, mereka akan diberi kitab mereka masing-masing. Baik. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Baca kitabmu sekarang. Catatan amalanmu sendiri. Silakan baca. Cukup bagi engkau sendiri yang memperhitungkan dirimu sendiri. Barakallahu fikum. Mereka baru saja melihat kitabnya. Mereka mengatakan, "Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Wajadu ma 'amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahad." Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Duhai kitab apa gerangan ini? Ketika mereka sudah mencoba untuk membukanya, mereka mengatakan, "Kitab apa gerangan ini? Dia tidak meninggalkan sedikit pun dari perkara besar dan kecil kecuali tertulis di dalamnya. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Wajadu ma 'amilu hadira." Dan dia, mereka mendapati bahwa semua apa yang mereka pernah lakukan ada semuanya tertulis termaktub. Hatta dosa yang dia sudah tobatkan masih tetap tertulis. Hatta dosa yang dia pernah lakukan walaupun dia sudah tobatkan, walaupun dia sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap tertulis di situ bersama dengan tobatnya. Masya Allah. La haula wa quwwata illa billah. Wa kullu saghiri wa kabiri mustatar. Semuanya tercatat, tertulis tanpa ada yang luput sedikit pun. Sekecil apapun amal saleh yang kita lakukan, maka kita akan mendapatkannya dan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai satu kebaikan. Barakallahu fiik. Sehingga tidak boleh kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. La tahqiranna minal ma'ruf syai'a. Jangan pernah kalian meremehkan kebaikan. Baik. Mestinya semangat, karena yang kecil-kecil ini kalau kita kumpul-kumpul maka akan banyak juga. Kalau itu adalah amal saleh, maka kebaikan yang kita dapatkan. Dan kalau itu adalah kejelekan, maka kejelekan pula yang kita akan dapatkan. Waliyadzubillah. Wa kullu saghiri wa kabiri mustatar. Baik, semuanya tercatat. Barakallahu fikum. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika dia memerintahkan hamba-hambanya untuk membaca sendiri kitabnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada hamba tersebut, baik, yang barakallahu membaca dan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala seorang demi seorang. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma minkum min ahad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman." Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali dia akan berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala seorang demi seorang. Tidak ada penerjemah antara keduanya, antara Allah Subhanahu wa taala dengan hamba itu. Ada antara dialog yang Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepada mereka, "Hal zalamat katabati?" Wahai bulan, apakah engkau dizalimi oleh malaikat yang aku tugaskan untuk mencatat amalanmu? Jadi adakah engkau melakukan amal saleh ternyata tidak tertulis di catatan amal saleh engkau? Atau mungkin ada tertulis di situ sebagai amal saleh, artinya engkau melakukan dosa sementara padahal engkau tidak melakukannya? Adakah demikian catatan yang engkau baca itu, adakah demikian? Baik. Terjadi kecurangan dalam pencatatan. Baik. Qala la ya Rabbi. Mereka pun harus mengatakan tidak, wahai Rabbi. Baik. Karena tidak akan tercatat kecuali apa yang pernah dilakukan. Agar. Wa kullu saghiri wa kabiri mustatar innal muttaqina fi jannati wa nahar. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita tentang orang-orang yang sesat ini, mujrim ini yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berpindah mengingatkan kita tentang orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Innal muttaqina fi jannati wa nahar. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala fi jannatin, mereka berada di dalam kebun-kebun, taman-taman yang sangat indah. Baik. Menyejukkan, menyenangkan, membahagiakan, berbeda dengan orang yang masuk dalam neraka. Susah, sengsara, siksa. Baik, sakit. Menderita. Sementara orang yang ada dalam surga, kata Allah Subhanahu wa taala fi jannati wa nahar, berada di kebun-kebun yang sangat luas, dengan buah-buahan, dengan bunga-bungaan, dengan segala sesuatu yang menjadikan kita senang, bahagia, wa nahar, dan berada di sungai-sungai, sejuk, indah, tenang, damai, sentosa, dan sebutkan semua sifat-sifat yang baik untuknya. Barakallahu fikum. Dengan ringkas hanya Allah mengatakan innal muttaqina fi jannati wa nahar. Baik. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dalam kebun, taman, dan sungai-sungai. Barakallahu fikum. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Di maqadi sidik, di majlis hak. Baik. Di majlis ini tidak ada lagu. Lagu itu sendagu, lagu perbuatan sia-sia. Tidak ada dosa. Barakallahu fikum. Dalam surga ini tidak ada perbuatan sia-sia, tidak ada maksiat, tidak ada dosa. Barakallahu fikum. Inda malikin muqtadir, di sisi Allah Subhanahu wa taala, raja di raja yang menguasai semesta alam ini. Baik, yang maha agung. Baik, yang menciptakan segala sesuatunya. Al-Muqtadir, yang mampu atas segala sesuatunya. Tabaraka wa ta'ala. Baik. Innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Sesungguhnya orang yang bertakwa berada dalam surga, yang penuh dengan kenikmatan, di sungai-sungai, yang sangat indah, sangat menyenangkan, yang dia meminum dari berbagai macam jenis sungai ini. Di maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, malik, baik, pemilik segala sesuatunya, raja atas segala sesuatunya, muqtadir segala sesuatunya. Allah Subhanahu wa taala maha mampu. Ini barakallahu fikum. Pelajaran kita mengingatkan dua, barakallahu fikum, dua kelompok manusia. Baik. Kelompok yang mendapatkan kenikmatan, yakni orang-orang yang beriman, bertakwa, beramal saleh, dan kelompok orang yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala karena kafir, menentang kebenaran, mujrim, melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Tentunya adab menanti mereka. Dan semuanya tentu tidak akan keluar dari ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah kita sekarang ini yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa agar supaya tetap terus-menerus kita berada di atas petunjuk, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari pada kita. Barakallahu fikum. Dan kita hanya bisa berusaha, berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya senantiasa kebaikan menyertai kita sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan fardhu majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.